Mitra bisnis, di tengah kontroversi wacana revisi Undang-Undang KPK, sempat pula muncul pandangan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga permanen melalui amandemen Undang-Undang Dasar agar KPK tak lagi direcoki oleh berbagai persoalan terkait payung hukum KPK dalam bertindak serta menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seandainya KPK tidak dibuat permanen, seperti apa potensi KPK menjalankan perannya untuk memperbaiki jajaran penegak hukum lainnya dari KKN? Ya, tergantung. Kalau menurut saya, Timur Pradopo itu orang tahu pasti dia itu hidupnya relatif bersih gitu. Relatif bersih lah, di Republik ini nggak ada satupun yang bersih orang itu. Tapi dia tidak bisa menularkan sikap pribadinya ini menjadi sikap institusi, kan itu problemnya. Gitu. Kalau dia punya keberanian dan political will untuk bersih-bersih ke bawah, bersih kok. Jaksa juga begitu. Jangan dikira jaksa lebih baik dari polisi. Siapapun yang pernah berurusan ke pengadilan pasti lebih tahu. Kita digemukin dulu waktu dijadikan ATM oleh jaksa kan gitu. Jadi ATM semua itu. Nah mafia itu kan udah sampai ke hakim-hakimnya. Ya kita semua udah tahu lah sebetulnya gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa sebaiknya? Apakah ad hoc atau permanen? Kalau saya bilang ad hoc aja. Kenapa? Ada norma internasional yang saya bilang untuk apa ada polisi, untuk apa ada kejaksaan dengan fungsi-fungsi penegakan dan pencegahan korupsi sebetulnya gitu. Lantas, apa pendapat Bapak melihat masih adanya suara-suara yang menginginkan KPK menjadi lembaga permanen? Saya sebagai bangsa sebetulnya malu dan akan marah kalau dibilang, oh ini dibuat permanen aja, karena apa orang Indonesia sampai Indonesia bubar dan dunia kiamat nanti koruptor semua. Kan gitu, sama kan gitu. Saya nggak mau lah dibilang kita ini koruptor ini, jadi kita harus ada lembaganya gitu kan. Saya asumsi saya positive thinking aja lah gitu. Korupsi itu bukan hanya niat, tapi ada peluang. Asumsinya adalah bangsa ini baik, kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.